Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa muwala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala taufik dan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini, 11 Rabiul Tsani 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan 26 November 2020, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kembali melanjutkan pembahasan pada kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, panduan bagi para penuntut ilmu, yang merupakan buah karya dari Fadilatul Ustaz Al-Walid Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala wa ra'ah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pada bab adab-adab penuntut ilmu. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dua subbab adab yang terakhir dari adab-adab penuntut ilmu, yaitu adab-adab ketika berada di masjid, adab-adab seorang penuntut ilmu ketika berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diketahui bahwa tentunya penuntut ilmu itu sangat akrab dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Penuntut ilmu mereka adalah orang-orang yang dekat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menjaga ibadah salat berjamaah. Jika bukan mereka yang menjaganya, maka siapa lagi? Jika seorang penuntut ilmu tidak menjaga ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hal ini tidak ada bedanya mereka dengan orang-orang awam. Paling tidak seorang penuntut ilmu sehari semalam dia 5 kali ke masjid menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk kepada adab yang pertama bagi seorang penuntut ilmu ketika berada di masjid. Adab yang pertama yaitu hendaknya mereka bersungguh-sungguh dalam menghadiri salat berjamaah. Bersungguh-sungguh dalam menghadiri salat berjamaah. Demikian pula salat Jumat, dan senantiasa menempatkan dirinya pada saf terdepan. Hendaknya penuntut ilmu berusaha untuk istiqamah, untuk menjaga kewajiban yang satu ini, itu menjaga salat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan salat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala ini adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya kecuali mereka yang memang memiliki uzur untuk meninggalkan salat berjamaah di masjid. Demikian pula mereka tentunya melaksanakan salat Jumat dan berusaha untuk mendapatkan saf yang paling depan. Hal ini adalah sebagai upaya mereka dalam meneladani salafus salih. Seorang penuntut ilmu adalah orang yang paling antusias dalam meneladani salafus salih, yaitu bersemangat untuk menghadiri ibadah salat berjamaah, salat Jumat, dan memperhatikan saf terdepan. Sebagaimana disebutkan bahwa Imam Waqi' bin Jarrah mengatakan Usi al-A'mash. Jadi al-A'mash ini adalah seorang ulama yang wafat pada tahun 148 Hijriah. Al-A'mash wafat pada tahun 148 Hijriah, sedangkan Waqi' bin Jarrah wafat tahun 197 Hijriah. Imam Waqi' bin Jarrah menceritakan tentang Al-A'mash bahwa usia Al-A'mash itu telah mendekati 70 tahun dan ia tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Ini menunjukkan bagaimana hirasnya, antusiasnya seorang Al-A'mash dalam menjaga salat berjamaah padahal usianya sudah mendekati 70 dan tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Demikian pula Al-Imam Ibn Hibban yang wafat pada tahun 354 Hijriah. Beliau berkata tentang Sayyid bin Musayyib yang wafat pada tahun 94 Hijriah. Ini seorang tabi'in yang bertinggal di kota Madinah. Diceritakan oleh Imam Ibn Hibban tentang Imam Sayyid bin Musayyib bahwa tidaklah diserukan azan selama 40 tahun untuk melakukan sholat, melainkan telah ada Sa'id di masjid. Di tatkala azan diserukan, Sa'id sudah berada di masjid. Dan ini menunjukkan tauqir, ya, bagaimana ta'zim para salaf terhadap ibadah salat fardu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan salat yang lima waktu ini wajib dikerjakan secara berjamaah dan hukumnya fardu ain. Sekali lagi, fardu ain bagi laki-laki. Naam, memang ada khilaf di kalangan para ulama, namun wallahu taala alam, pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah fardu ain wajib bagi setiap muslim. Sehingga kalau ia tinggalkan maka ia berdosa. Yang kedua, adab seorang penuntut ilmu ketika berada di masjid Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka menyampaikan semaksimal mungkin ilmu yang ia miliki. Ingat, menyampaikan semaksimal mungkin ilmu yang ia miliki. Jadi dia ketahui tentang apa, itu yang disampaikan. Jangan berbicara tentang sesuatu yang tidak ia ketahui. Paling penting yang disampaikan, kata Fadilatul Ustaz Yazid Habizahullah, paling penting untuk disampaikan adalah tentang tauhid dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesakan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada selainnya. Jadi yang paling utama untuk disampaikan adalah tentang menjaga tauhid dan menjauhkan diri dari bentuk kesyirikan. Berbagai macam kesyirikan, ya. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Demikian pula setelah itu mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah bagi kaum muslimin untuk mengamalkannya, agar ibadah mereka ini dibangun di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian pula hendaknya seorang penuntut ilmu ketika mengajarkan ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala membiasakan diri dengan kitab-kitab rujukan yang jelas ketika dia mengajar. Jadi ada rujukan, rujukannya jelas, kitabnya jelas, orang-orang bisa mendapatkan kitab itu dengan mudah. Ya, tidak ada ilmu yang disampaikan kecuali memiliki dasar, memiliki rujukan. Seperti kitab disebutkan oleh penulis, kitab tauhid beserta syarahnya. Dan kitab ini syarahnya macam-macam, ya. Ada Fathul Majid, ada Qaulul Mufid, ada Al Jadid. Ya, ini syarah yang menjelaskan kitab tauhid. Ya, maka tinggal seorang penuntut ilmu ini ketika dia mengajarkan ilmu kepada manusia, maka ia memilih kitab, ya, yang jelas rujukannya, yang bisa difahami oleh manusia. Ya. Demikian pula juga memberikan nasihat kepada jemaah masjid. Misalnya dengan membacakan fatwa-fatwa para ulama yang terpercaya, disampaikan. Misalnya ada mukhalafat-mukhalafat, ada penyelisihan-penyelisihan terhadap tata cara ibadah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya penuntut ilmu menyampaikan nasihat. Ya. Dan hendaknya ia pun bersemangat membacakan berbagai hal yang berkaitan dengan peristiwa. Ya, misal peristiwa hari ini adalah adanya wabah COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 9 bulan. Maka manusia diingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah musibah ini terjadi melainkan dengan sebab dosa-dosa manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian melainkan itu disebabkan oleh ulah tangan kalian, itu dosa-dosa kalian. Maka diingatkan manusia untuk memperbanyak membaca doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyil asqam. Diajarkan manusia untuk mendawamkan, membiasakan diri membaca zikir pagi dan petang, karena di dalam zikir pagi dan petang ini terdapat perlindungan. Di antaranya bacaan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Ini diajarkan manusia untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah takdir Allah yang terjadi, yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Diingatkan manusia bahwa wabah COVID-19 ini, ketika banyak manusia, orang-orang yang meninggal, maka kita pun mengingatkan diri kita pribadi dan kepada manusia yang hadir di masjid tentang datangnya kematian itu nyata. Kematian itu datang tiba-tiba, tidak permisi. Ya. Ini jelaskan kepada manusia berbagai peristiwa. Misalnya hari ini sedang musim hujan, maka dijelaskan manusia tentang adab-adab tatkala hujan turun. Ya, jangan sampai mereka mencela hujan. Apa yang mesti mereka baca tatkala hujan turun? Apa yang mesti mereka ucapkan tatkala hujan itu begitu lebat dan tak kunjung berhenti? Apa yang mesti mereka ucapkan tatkala hujan itu telah reda, telah selesai? Ini diajarkan kepada manusia hal-hal kecil namun dibutuhkan oleh manusia tatkala mereka melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, maka insyaallah akan memberikan banyak kebaikan bagi pelakunya. Ini diajarkan kepada manusia, ya. Jangan di masjid sibuk membicarakan politik, ya. Di masjid justru malah dagang, jualan, ini jangan. Ya, ini tidak tepat untuk dilakukan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Di masjid lebih sibuk membicarakan masalah fulan dan fulan, ya, justru ghibah jatuhnya. Ya, jangan. Berarti ilmu harus menyampaikan ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula membacakan berbagai hal yang berkaitan dengan ibadah musiman. Ya, ibadah musiman. Misal ya seperti beberapa waktu yang lalu, ya, kita ada Idul Adha, ada Idul Fitri, ada Ramadan. Maka diingatkan kaum muslimin tentang tata cara ibadah tersebut. Jika terjadi ada perintah misal dari ulil amri akan diadakan salat istisqa, maka diingatkan manusia tentang tata cara salat istisqa, disampaikan kepada manusia. Ini hal-hal yang penting untuk disampaikan, ya, disebutkan di sini contoh ibadah musiman misalnya salat istisqa, ya, salat gerhana, puasa Ramadan, zakat fitri juga, ya. Kemudian di musim di bulan Zulhijjah diingatkan tentang keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah, kemudian hikmah dari syariatnya ibadah haji, kemudian tata cara kurban, ya, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan dua hari raya. Ini disampaikan kepada kaum muslimin di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, menyampaikan semaksimal mungkin ilmu yang dimiliki. Yang ketiga, ya, penuntut ilmu yang diangkat menjadi imam hendaklah tidak berlebihan dalam bergaul. Seorang talibul ilm yang dia diangkat oleh masyarakat sekitar masjid atau masyarakat di kampungnya untuk menjadi imam di sebuah masjid, maka hendaknya tidak berlebihan dalam bergaul, namun juga tidak menutup diri, ya, dalam bergaul dengan jemaah yang lain. Jadi tidak berlebihan namun juga tidak menutup diri. Ya, bersikaplah sewajarnya, kemudian bersikaplah sepantasnya bahwa dia mengingat diri adalah talibul ilm, dia adalah seorang imam. Sehingga dia harus menjaga wibawanya. Dan penuntut ilmu, harta yang paling mahal yang dia miliki adalah muru'ah. Ya, sebagaimana ini disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Ziyad Al-Abadi, beliau menyampaikan, ya, ra'su malika ya talibul ilm, ya, ini al-muru'ah. Modal utama Anda, wahai penuntut ilmu, adalah muru'ah, wibawa. Kalau penuntut ilmu sudah tidak punya wibawa, cengengesan, ya, kemudian selengean, ini tidak ada kedudukan di masyarakat, ya, jadi tidak akan dihormati. Bukan berarti dia minta dihormati negeri, tidak. Namun dia berbuat sebagaimana mestinya seorang penuntut ilmu bersikap. Ini adalah hal penting. Terlebih kalau dia menjadi seorang imam, ya. Nah, dan Islam ini mengajarkan agar pemeluknya melakukan sesuatu dengan seimbang pada tempatnya. Tidak menutup diri dengan jemaah, tidak juga, namun tidak berlebih-lebihan. Taib. Yang keempat, ada penuntut ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu memelihara kebersihan. Memelihara kebersihan, kesucian dan kehormatan masjid. Ya, dia jaga kebersihan, dia jaga kesucian masjid, dia jaga kehormatan masjid. Ya, hal-hal kecil, ya, jika ada mungkin potongan kertas, ya, atau ada sesuatu yang kotor ada di masjid, maka penuntut ilmu berusaha untuk menjadi orang yang memberikan kuduah, memberikan contoh, membersihkan kotoran tersebut. Hal yang tidak enak dipandang, maka ia rapikan, ya, ini harus dilakukan, ya. Kemudian juga dianjurkan juga untuk mengharumkan ruangannya serta membersihkan lantai dan karpetnya. Ini juga, ya, talibul ilmi itu harus bersih, ya, wangi. Jangan dia ke masjid itu bau, ya, kotor. Tidak demikian Islam mengajarkan. Jangan sampai seseorang ketika berada di masjid Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan adab-adabnya. Dia di masjid tidak sendiri, ada orang lain yang berada di kanan kirinya, depan belakangnya. Jangan sampai justru menimbulkan ketidaknyamanan, ya, dengan perilaku yang tidak bersih. Ini juga, ini hal yang mesti Anda singgung, ya. Kehormatan masjid, di antara kehormatan masjid yang mesti dijaga adalah seseorang berpenampilan dan berpakaian yang layak ketika masuk masjid Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mengatakan ini sudah menutup aurat, tidak demikian. Anda kasih contoh, sebagian penuntut ilmu, ya, ini ada bahkan sebagian penuntut ilmu, ya, atau yang orang awam gitu, ya, ini berpakaian dengan pakaian yang ketat. Laki-laki, ya, wal'idzubillah, tatkala salat pakaiannya itu terangkat tatkala ia ruku atau sujud dan menampakkan bagian belakang tubuhnya. Ini tidak menjaga kehormatan masjid. Atau memakai pakaian yang bergambar. Ya, dan ini akan mengganggu kekhusyuan jemaah yang ada di masjid itu. Maka jaga kehormatan masjid. Demikian pula menjaga kehormatan masjid ini, ya, dengan berkata yang pantas di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kehormatan masjid yang mesti dijaga. Kemudian adab yang kelima yang mesti dilakukan oleh penuntut ilmu ketika berada di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga perabot milik wakaf. Menjaga perabot milik wakaf yang ada di dalam masjid. Baik berupa mushaf Al-Quran, ya, meja, karpet, dan peralatan listrik. Menjaga perabot milik wakaf yang ada di dalam masjid, baik berupa mushaf Al-Quran, meja, karpet, dan peralatan listrik. Adapun mushaf, hendaklah ditempatkan di dalam rak atau laci agar tidak diabaikan dan tidak rusak. Nah, ini penting. Nah, jadi seorang penuntut ilmu dia harus lihat ini barang wakaf atau tidak. Ya, dan biasanya di masjid ini barang-barang wakaf. Maka dijaga, baik itu mushaf, jangan dibawa keluar. Ya. Jangan dibawa keluar, dibawa kemana-mana, ya, minjem alasannya, kemudian masuk sakunya, masuk tasnya, nanti dibalikin besok. Iya kalau datang, iya kalau dibalikin. Ini jangan. Itu barang masjid, letakkan di masjid. Ya, meja dijaga, ya, perabotan-perabotan di masjid. Ya, karpetnya, ya, jangan dimain-mainkan karpetnya. Ya, peralatan listrik juga, ya. Ini dijaga dengan baik. Kemudian yang keenam, ya, dan ini adalah adab yang mesti disinggung karena banyak sekali penyelewengan dalam masalah ini, yaitu tidak mengeraskan suara, baik dalam membaca Al-Quran, berzikir maupun berbincang-bincang. Jadi jangan orang membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara sehingga mengganggu orang lain yang ada di masjid. Berzikir juga jangan keras-keras. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk tadarru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang lirih, yang merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak sedang berdoa dengan zat yang bisu dan tuli, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan ini. Ya. Agar kita berdoa dengan suara yang lirih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi meminta kita untuk mengasihani diri kita, tidak perlu kita mengangkat suara kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia As-Sami', Dia yang Maha Mendengar. Allah tidak bisu, Allah tidak tuli, sehingga tidak perlu kita mengangkat suara kita. Demikian pula apalagi kalau mengangkat suaranya berbincang-bincang, ngobrol, ya. Ada orang lagi baca Quran, orang lagi zikir, dia ngobrol di sudut masjid, suaranya nyaring, mengganggu yang lain, ini tidak layak dilakukan oleh muslim, apalagi penuntut ilmu, ya. Baik. Karena boleh jadi di masjid itu ada yang sedang belajar, ya, ada yang sedang mengerjakan sholat, ada yang sedang zikir, baca Quran. Kalau suaranya nyaring, ya ini saling mengganggu tentunya. Ya. Baik. Kemudian itu adab yang keenam, ya. Nah, ini disebutkan di sini ketika masuk masjid, cuma disebutkan bagian dari adab yang keenam, ketika masuk masjid hendaklah ia mendahulukan kaki kanan, ya, mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid, ya. Apa doa masuk masjid? Ya, dia enggak tahu, ya. Kalau muslimin setidaknya sehari 5 kali dia masuk masjid. Doanya adalah apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Daud, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau ketika masuk masjid, "A'udzu billahil azim." Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. "A'udzu billahil azim." Wa biwajhil karim, dan dengan wajahnya yang mulia. Wa sultanihil qadim, dan dengan kekuasaannya. Minasyaitanir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Ya, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biwajhihi, a'udzu billahil azim, dengan keagungannya, ya, kepada Allah yang Maha Agung. Wa biwajhil karim, dengan wajahnya yang Maha Mulia, yang mulia. Wa sultanihil qadim, yang dengan kekuasaan yang abadi. Apa? Minasyaitanir rajim, berlindung dari syaitan yang terkutuk. Nah, disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Amr bahwa siapa yang masuk masjid membaca doa ini, maka ia akan terjaga, terlindungi, ya, dari syaitan sepanjang hari. Nanti syaitan akan berkata, ketika orang ini membaca doa ini, kata syaitan, orang ini terlindung dariku sepanjang hari. Nah, apalagi kita bacanya, ini sehari 5 kali ketika masuk masjid, ini minimal paling tidak. Atau dengan membaca doa yang lain, ya, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bismillahi dengan nama Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, semoga selawat dan salam tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu Allahumma ftahli abwaba rahmatik, wahai Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Nah, ini hadis juga dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Jadi sebelum masuk masjid, hendaknya seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ketika masuk masjid tadi, ketika dia berdoa, dia mendahulukan kaki kanan. Kemudian ketika keluar masjid, maka ia mendahulukan kaki kiri, ya, seraya membaca doa keluar masjid. Ya, doanya bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Ini doanya, kalau kita renungi maknanya, kita hayati maknanya, ini adalah doa yang begitu penting bagi seorang muslim. Bismillah dengan nama Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, semoga selawat dan salam tercurah kepada Rasulullah. Allahumma inni as'aluka min fadlik, sesungguhnya wahai Allah, sesungguhnya aku memohon karunia kepadamu. Kita hanya minta karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Nah, ini kita meminta kepada Allah penjagaan, perlindungan. Wahai Allah, iqsimni minasyaitanir rajim, lindungilah aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena kita ini kalau udah keluar masjid, ya, di luar ada syubhat, syahwat yang begitu banyak, maka kita butuh perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula adab yang terakhir, yang ketujuh, ketika berada di masjid, hendaknya tatkala memasuki masjid dengan tenang, jangan tergesa-gesa, ya. Kemudian tatkala masuk masjid, sudah masuk dia, maka dia melakukan salat tahiyatul masjid. Ini penuntut ilmu, lakukan salat tahiyatul masjid dengan memperhatikan kebersihan badannya, pakaiannya, ya, agar tidak mengganggu temannya, sesama penuntut ilmu maupun orang lain yang sedang salat. Dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya seseorang untuk salat tahiyatul masjid, dan ini hukum sunnah muakkadah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Qatadah, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka raka'ataini qabla an yajlis." Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Inilah beberapa adab penuntut ilmu yang berkaitan dengan masjid. Ya, kita ulangi, ya. Yang pertama tadi, penuntut ilmu, adab yang harus ia perhatikan terkait masjid. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam menghadiri salat berjamaah, salat Jumat, ya, dan senantiasa menempatkan diri pada saf yang paling depan. Kemudian yang kedua, menyampaikan semaksimal mungkin ilmu yang ia miliki, dan hendaknya memiliki kitab rujukan yang jelas. Yang ketiga, penuntut ilmu yang diangkat menjadi imam, maka dia tidak berlebihan dalam bergaul, tapi juga tidak menutup diri dari jemaah. Kemudian yang keempat, dia memelihara kebersihan, kesucian dan kehormatan masjid. Yang kelima, dia menjaga perabot milik wakaf yang ada di masjid, baik itu berupa mushaf, ya, misalnya, atau meja, karpet, peralatan listrik, maka dijaga, jangan diambil untuk keperluannya pribadi, tidak. Yang keenam, nah, ini yang kita bilang tadi banyak terjadi, ya, dan mesti diingatkan, hendaknya penuntut ilmu tidak mengeraskan suara, baik tatkala ia baca Quran, ia berzikir, ya, jangan. Ya. Justru dia tatkala dia berada di masjid, dia berzikir, membaca Quran dengan tadarru, ya, dengan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lirih, ya, karena hal ini akan mengganggu yang lain. Baik. Kemudian tadi juga disinggung, ya, masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, demikian membaca doa masuk masjid, membaca doa ketika keluar masjid. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Wallahu taala alam, ini adab-adab penuntut ilmu yang berkaitan dengan masjid. Yang terakhir yang akan kita bahas pada malam ini adalah adab-adab penuntut ilmu yang berkaitan dengan rumah, ya, adab-adab ketika berada di rumah. Yang pertama, dia hendaknya memasuki rumah dengan mendahulukan kaki kanan. Memasuki rumah dengan mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan bismillah. Jadi tak kala masuk rumah, dia mengucapkan bismillah serta mengucapkan salam, ya. Kalau keluar rumah, dia mendahulukan kaki kiri, kemudian dia membaca doa keluar rumah, ya. Doanya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Yang kedua, tatkala di rumah, seorang penuntut ilmu hendaknya ia sampaikan ilmu yang bermanfaat kepada keluarganya. Ia ajarkan mereka perbuatan yang baik, ya, tata cara wudu, ini penting, taharah, ya, tayamum, mandi junub, salat dan yang lainnya. Dan saya sering katakan bahwa fikih taharah dan fikih salat ini dua hal penting yang harus dipelajari oleh penuntut ilmu. Karena ini ia butuhkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian juga menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah tersebut, apa yang menjadi kewajiban ibadah itu, ya, apa sunnah-sunnahnya, apa keutamaan dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ini diajarkan, ya, kepada keluarga. Dan didahulukan dari yang penting, penting, kemudian seterusnya. Dari yang lebih penting, penting, dan seterusnya. Yang ketiga, kalau di rumah itu ada anak-anak kecil, ya, entah itu anak sendiri, keponakan, atau adik, atau siapa, ya, ada anak kecil, maka berupaya mengajarkan anak-anak kecil dalam bentuk perbuatan dan perkataan. Kadang anak kecil ini gak bisa dengan teori, ya, dia mesti dicontohkan. Karena anak kecil ini adalah sebaik-baik peniru, ya. Maka berusaha melakukan sunnah-sunnah Nabi di hadapan mereka, diajarkan, misalnya lagi siwak, tampakkan di depan mereka untuk ajarkan. Nanti dia akan tanya, itu kenapa itu? Dia, kita bilang siwak, ini sunnah Nabi SAW, memakai parfum misalnya, ya, tatkala akan melaksanakan sholat, ya, menggunakan wangian. Maka kita ajarkan kepada anak-anak yang masih kecil, ya, dan menjauhi sikap tercela di hadapan mereka. Cara ini lebih mengena dalam menanamkan ilmu dan akhlak kepada mereka. Kemudian juga penting, ya, mengajarkan sholat. Mengajarkan sholat terlebih bagi orang tua, ya. Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala berkata, ya, bab kewajiban seorang ayah dan ibu mengajarkan dan memerintahkan anak mereka untuk mengerjakan sholat. Jadi seorang ayah dan ibu itu harus memerintahkan anak mereka dan mengerjakan sholat. Bab kewajiban disebutnya. Jadi seorang ayah dan ibu itu harus mengajarkan, memerintahkan anak mereka sholat. Meskipun anak itu belum mukallaf. Karena laki-laki kalau mukallaf, dia sudah ihtilam, sudah mimpi. Sedangkan wanita sudah haid, ya. Nah, walaupun mereka belum sampai pada mimpi atau haid, maka mereka juga diajarkan, diperintahkan, dibiasakan, dididik dari kecil. Dan hal itu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Dalam Sunan Al-Baihaqi disebutkan, Alimu sabiya as-salat ibna sab'i sinin wadribuhu alaiha ibna ashr. Ajarkanlah anak-anak kalian itu salat ketika ia berusia 7 tahun. Dan pukullah dia apabila tidak mau salat ketika berusia 10 tahun. Dalam riwayat yang lain, Alimu auladakumus salat wahum abna'u sapu sinin. Ajarkanlah anak-anak kalian itu salat dan usia mereka 7 tahun. Ya, jadi diajarkan. Kalau mereka tidak mau, wadribuhum wahum ashru sinin. Dan pukullah mereka ketika usia mereka 10 tahun. Wafarikuhum fil madaji, dan pisahkan mereka dari tempat tidur. Nah, ini orang tua wajib meskipun anaknya itu belum wajib sholat. Jadi orang tua wajib mengajarkan, memerintahkan anaknya sholat di usia 7 tahun. Kalau tidak mau di usia 10 tahun maka dipukul. Tentunya darbu ta'dib, pukulan yang tujuan adalah mendidik, mengajarkan mereka adab dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan yang menyakitkan, ya, apalagi menganiaya, tidak, ya, tidak demikian. Walaupun mereka belum salat, belum ada kewajiban, tapi diajarkan. Yang kedelapan, berusaha menghidupkan rumah dengan membaca Al-Qur'an, terutama surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian zikir, ya, misalnya zikir pagi dan petang atau mengerjakan salat sunnah, ya, misalnya salat ba'diyah, ya. Dikerjakan di rumah, salat malam, salat witir dikerjakan. Rasulullah SAW bersabda, لا تجعلوا بيوتكم مقابر. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan pada surat Al-Baqarah. Demikian pula rumah itu diterangi dengan salat-salat sunnah. Nabi SAW menjelaskan bahwa seutama-utama salat seseorang itu adalah salat di rumahnya, kecuali salat wajib. Nabi mengatakan dalam hadis, ya, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi dan selain dari mereka, inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sesungguhnya sebaik-baik salat adalah salatnya seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Maka salat sunnah di rumah, misalnya orang ke masjid, dia salat isya ini, misalnya di sini salat isya, kemudian dia setelah isya zikir dia pulang, dia kerjakan ba'diyahnya di rumah. Ini boleh. Demikian pula ba'diyah zuhur misalnya, ba'diyah maghrib, dia bisa kerjakan di rumah. Nah. Tapi ini sebagai penutup dari Ustaz Yazid hafizahullahu taala wa ra'ah dalam pembahasan bab adab-adab penuntut ilmu, kata beliau, pembaca yang budiman, apabila kita jaga adab-adab dalam menuntut ilmu ini, maka mudah-mudahan Allah memberi pemahaman kepada kita tentang ilmu syar'i. Jadi adab ini penting. Semoga dengan itu Allah berikan kita pemahaman tentang ilmu syar'i. Ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan, dinaungi oleh malaikat, ditambah hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan. Karena kadang kita ini tahu ilmunya namun tidak mengamalkannya, ya, karena kita belum mendapat hidayah taufik dari Allah untuk mengamalkan sesuai dengan sunnah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuju surganya. Kemudian beliau memberikan poin penting di akhir juga, ketika berdakwah, ya, ketika berdakwah kita ini dianjurkan untuk melakukan dengan lemah lembut. Jadi al-asal fi dakwah itu ar-rifaq wal lin, berkasih sayang, lemah lembut. Ini dakwah, ya, terutama kepada orang-orang terdekat. Siapa mereka? Keluarga, ya, sanak famili, tetangga, orang awam di masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sungguh tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Sungguh tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu, ada pada dakwah, ada pada perkataan, perbuatan, melainkan kelemah lembutan itu akan menghiasi hal itu. Wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah dicabut kelemah lembutan itu dari sesuatu melainkan ia syanah, akan mencemarkannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ti 'alal 'unf." Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelemah lembutan. Dia memberikan kepada kelemah lembutan apa yang tidak diberikannya kepada sikap kasar. Jadi kelemah lembutan itu akan mengundang, ya, sesuatu yang Allah berikan, beda dengan sifat kasar. Kalau kelemah lembutan itu akan mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, dakwah diterima dan sebagainya. Beda kalau sifatnya al-unf, yaitu sifat kasar. Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, "Idza arada Allahu azza wa jal bi ahli baitin khairan adkhala 'alaihim rifqa." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada penghuni rumah, dia akan memasukkan kelemah lembutan kepada mereka. Jadi di antara tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada penghuni rumah, Allah jadikan penghuni rumah tersebut memiliki kelemah lembutan. Wallahu taala alam. Inilah adab-adab yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu, ya, telah kita bahas beberapa pertemuan, ya. Ada adab terhadap Allah, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada kedua orang tua, adab terhadap diri sendiri, adab terhadap karib kerabat, adab terhadap tetangga dan masyarakat, adab terhadap syekh, guru dan ustaz, adab ketika berada di masjid dan adab ketika di rumah. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan dan menjadi perhatian kita bersama, dan ini menjadi pembertimbangan kita kelak di hari di mana tidak ada yang bermanfaat pada hari itu kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.